Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio Insani di 102.2 FM rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa UVTV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada sore hari ini atau malam hari ini kita melanjutkan kajian kita Riyadus Salihin, taman orang-orang yang soleh. Sebuah buku yang ditulis ulama yang sangat terkenal, yaitu Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kita masih pada hadis keempat. Karena pada kesempatan ini insyaallah akan saya berikan 1-2 contoh yang berkaitan dengan faedah yang bisa diambil dari hadis keempat. Hadis keempat itu berbunyi sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi wa an Abi Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi ghazatin. Kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah pertempuran. Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallama bersabda, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayatin illa kanu syarakukum fil ajr habasahumul maradu. Rawahu Muslim. Wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu ta'ala anhu raja'na qal raja'na min ghazwati Tabukin. Kami pulang dari perang Tabuk. Jadi perang yang dimaksud adalah perang Tabuk yang juga terkenal dengan Jaisu Usrah. Perang yang penuh kesulitan. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah. Ada sekelompok orang di belakang kita di Madinah yang mereka itu masalakna syi'ban, tidaklah kita menelusuri celah-celah pegunungan, wala wadian, dan tidak pula kita menelusuri lembah, illa wahum ma'ana, kecuali mereka bersama dengan kita. Habasahumul udhru, mereka tertahan oleh udhur-udhur mereka. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya di Madinah ada sekelompok kaum pria yang apabila kita ini berjalan menempuh satu perjalanan dan menyeberangi sebuah lembah, kecuali mereka beserta dengan kalian sama pahalanya dengan kalian. Kenapa? Karena mereka punya niat untuk berangkat jihad. Hanya saja mereka terhalang oleh apa? Marad, sakit. Nah, sakit ini termasuk udzur. Entah itu sakit pada penglihatannya atau sakit pada anggota tubuh lainnya. Ini adalah udzur sehingga orang boleh untuk tidak mengikuti peperangan. Hadis ini telah kita pelajari bersama bahwa faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama kemarin adalah seorang bisa mencapai derajat suatu amalan dengan niatnya yang sungguh-sungguh. Ya, dengan niatnya yang sungguh-sungguh. Maka dari sini bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu ada sebuah amal soleh, amal yang bisa mendapatkan dan menarik pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, sementara kita belum mampu untuk melaksanakannya. Ya, misal karena memang tenaga kita belum ada, waktu kita belum ada, harta kita belum ada. Maka bagaimana? Ini adalah kesempatan emas. Kita bisa beramal meskipun fisik kita tidak bergerak. Terus yang bergerak apanya? Hati dan niat kita. Ya, hati dan niat kita. Karena perlu diingat bahwasanya amalan itu bukan hanya amalan apa? Fisik. Bahkan amalan yang luar biasa besarnya itu adalah amalan hati yang berupa niat dan yang lainnya. Niat itu adalah salah satu amalan hati yang luar biasa besarnya. Sampai kita pernah bahas dalam pembukaan kitab Riyadhus Shalihin tentang bagaimana pentingnya niat. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan hadis innamal a'malu binniyat, hadis yang pertama, hadisnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hadis innamal a'malu binniyat itu yadkhulu fi sab'ina baban minal fikhi, masuk dalam 70 pembahasan fikih. Jadi saking besarnya apa? Niat. Makanya kalau ada amalan kita belum bisa, bismillah dalam hati kita niatkan. Kita kemarin sudah sampaikan hadis tentang dunia itu miliknya 4 orang. Atau di dunia itu ada 4 tipe manusia. Sudah saya sebutkan 2 kalau gak salah ya. Ya. Yang ketiga, keempat ya bisa ditebak. Kalau yang pertama orang yang punya harta, punya ilmu. Hartanya digunakan untuk beramal. Ilmunya juga digunakan untuk beramal dan diajarkan dengan kebaikan. Dalam kebaikan. Maka orang ini adalah a'la manazil. Bi afdali manazil. Dia berada di tempat yang paling mulia. Sugih. Ulama. Ya. Ulama suge. Kayak imam siapa? Imam Abu Hanifah itu kaya. Ya. Di antaranya. Nah. Kayak siapa lagi sebelumnya kemarin saya contohkan? Abu Bakar, ya. Umar, Utsman, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya. Termasuk para anbiya juga ada yang sudah kaya, ilmunya luar biasa. Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, Nabi Sulaiman ya alaihi salatu wassalam. Fa'ala kulli hal, ini orang yang paling mulia. Orang yang di bawahnya enggak punya harta. Tapi dia punya ilmu. Dengan ilmunya itu tahu, meskipun aku enggak punya harta, kalau aku berniat seperti yang dia kerjakan, dapat pahala sama dengan seperti orang orang yang pertama. Nah, jadilah Anda orang yang pertama. Nek iso. Nek iso. Kalau enggak bisa, jadilah orang yang kedua. Contoh apa? Sekarang itu haji kan lama sekali ya. Harus antre. Ya. Saya dengar di sebuah negara lain, bayi lahir sudah diantrekan haji. Di sebuah negara. Bukan Indonesia. Bayi lahir langsung didaftarkan apa? Haji. Ini tahun sekian ini dah. Ya. Kita ini terkadang sudah umurnya, subhanallah. Saya ketemu dengan seseorang itu sudah umurnya 72. 72. Kalau itu kan kita manula ya. Tapi dia belum dihitung manula. Masih harus nunggu beberapa tahun lagi. Dia cuma berharap, ya mudah-mudahan 3 tahun lagi saya masih hidup. Jadi bisa dipercepat, saya dihitung sebagai manula. Masya Allah. Masya Allah. Di antara kita, lamal, tidak punya harta. Mau daftar, tidak punya. Maka bagaimana caranya? Jangan putus asa. Kita masih punya amalan untuk mengejar. Yaitu modal niat. Ini yang terkadang kita ini apa? Kita ini lupakan. Ya. Kotak kaleng lewat cuma enggak ada niatan. Insyaallah. Ya sekali-kali nek punya harta tak broke kabeh. Broke nang endi? Nang omah ora nang ngene. Ya. Jadi cobalah sekali-kali kalau ada proyek kebaikan paling enggak antum kita ini bapak-bapak, ibu-ibu punya niat terlebih dahulu. Ya. Barangkali Allah akan menyampaikan kita kepada kedudukan yang kita niatkan. Ustaz, saya ingin mati syahid. Niat. Niat. Enggak ada perang di Indonesia ini, Ustaz. Walaupun secara syar'i belum kita katakan perang, akan tetapi banyak jalan menuju apa? Syahid. Tidak harus mati di medan perang. Dan itu memang utama. Umar bin Khattab tinggal di kota Madinah, aman. Cita-citanya mati syahid. Bagaimana akhir kesudahannya? Dia mati syahid. Ya. Khalid bin Walid, meskipun dia tidak mati di medan perang, tapi karena niatnya insya Allah kita sudah percaya, ya, percaya bahwasanya dia adalah orang pilihan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, yang niatnya betul-betul apa? Betul-betul mantap, ingin mati syahid, sehingga setiap medan pertempuran gak ada yang namanya takut bagi dia. Gak ada yang namanya takut, itu gak ada. Kalaupun mati, nah itu sing digolei. Subhanallah, luar biasa. Orang kok golek mati gitu loh. Subhanallah. Padahal kalau perang itu kita cari menang kan gitu. Menang, dunia ini menang. Artinya kalau menang ya menang. Kalau enggak ya dimenangkan oleh Allah. Ya. Makanya Khalid bin Walid walaupun meninggal di atas ranjang, dia insyaallah fi manazil syuhada. Terhitung sebagai kedudukan syuhada. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. Kita memohonkan kepada Khalid radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah meridai beliau. Allahumma amin. Baik, kita punya modal besar bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi jangan disia-siakan. Dalam semua proyek kebaikan. Ustaz, saya ingin baca Quran. Niat! Saya ingin bisa baca Quran. Niat! Berarti gak usah belajar. Nah ini yang salah. Ini yang salah. Tipe orang kedua ini. Itu adalah tipe orang yang dia itu shodiqun niyah. Niyate niku tenanan. Bener. Ora lombo. Apa artinya? Kalau punya harta dia akan gunakan seperti orang yang pertama. Bener itu. Nah kita jadi seperti itu. Kita belum bisa baca Quran misalnya. Ah saya tak niat saja. Iya. Tapi kalau ada waktu, buktikan kesungguhan niat kita. Kalau ada kesempatan, buktikan kesungguhan niat kita. Jangan cuma apa? Niat. Dikit-dikit niat, dikit-dikit lah sing penting wis niat. Pak, mboten sholat pak, aku kan wis niat. Tidak betul yang seperti itu. Kalau orang sudah niat, namanya niat itu azm alal fi'il. Tekad kuat untuk melakukan perbuatan. Hanya karena ada halangan saja, dia tidak bisa mengerjakan. Begitu ada kesempatan, jadi sudah. Itu namanya niat. Makanya orang yang shadiqun niyyah, itulah orang yang akan pada jenis kedua, tapi dia kedudukannya sama dengan yang pertama. Taib. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya setiap langkah dan usaha dalam rangka beramal soleh pasti ada apa? Pahalanya. Rasa capek, rasa haus, lapar, sumpek, panas, gatel, risih, dan yang lain-lain. Apabila itu merupakan akibat dari usaha kita dalam melakukan sebuah amal soleh, maka itu ada pahalanya. Jadi rasa dresulo. Ya, tidak usah apa? Tidak usah berkeluh kesah. Dijalani saja. Dijalani. Anggap saja rasa capek itu akan merontokkan pahala yang kita miliki. Apa? Dosa yang kita miliki. Dan semakin menambah besar pahala yang kita dapatkan. Ya, dalam surat At-Taubat 120 dan 121. Kemudian akan saya berikan satu atau dua contoh. Yang sederhana saja, dan saya yakin sudah sering disinggung oleh para pembicara yang lain, yaitu tentang bagaimana kita ini berwudu. Kita ini punya usaha ingin mensucikan badan. Yaitu dengan cara apa? Berwudu. Wudu itu mensucikan badan dari hadas besar atau hadas kecil? Dari hadas kecil. Ya. Apa bedanya najis sama hadas? Kalau najis itu zatnya ya. Zatnya. Kalau hadas itu kondisi maknawi. Jadi ketika seorang misalnya setelah buang air besar, setelah buang air kecil, maka pada badannya itu ada hadas. Ya, kondisi yang mengenai badan seseorang sehingga orang tersebut terhalang untuk melakukan sholat, melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan toharoh. Itu namanya hadas. Ya. Nah, seorang berwudu itu usaha dia menghilangkan hadas. Sebuah usaha untuk beribadah. Maka kau coba kita lihat apa saja yang akan dia dapatkan. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddal 'abdul muslim awil mu'min." Apabila ada seorang hamba muslim atau hamba yang mukmin berwudu, faghasala wajhahu. Kemudian ketika dia sampai pada membasuh wajahnya. Membasuh wajah. Wajah itu batasnya dari mana sampai mana, Pak? Dari mana? Tumbuhnya rambut sampai? Iya, sampai sini. Ya, wajah itu batasnya adalah min mana bitisya'ril adi. Jadi pertumbuhan rambut yang normal, ya, tidak terlalu mundur belakang, tidak juga kemajon, ya. Jadi yang normalnya saja itu wajah. Kemudian sampai sini, ini wajah. Kemudian dari sini, kalau di depan lubang telinga itu ada semacam tulang rawan kecil gitu, Nah, itu namanya al-watid namanya. Al-watid, watid kanan sama watid kiri. Nah, ini wajah ini. Makanya kalau wudu itu jangan cuma nah ini enggak ini enggak pas. Berarti wajahnya belum apa? Belum kena. Demikian juga jadi harusnya begini, rata ya, rata, diratakan. Nah, diratakan begini. Kemudian kepala juga begitu. Saya kalau mazhab Syafi'i adalah sesuatu hal yang mungkin masih diterima perselisihannya di kalangan ulama, bahwasanya di dalam mazhab Syafi'i tidak harus seluruh apa? Seluruh kepala. Tapi sebagian kepala pun boleh. Ini hanya sebagian kepala. Jadi cuma mungkin depan tok. Akan tapi yang rajih yang menurut hadis yang sahih adalah seluruh kepala. Sebagaimana nanti Rasul SAW disifatkan wudunya itu apa? Memutar atau mengundurkan tangannya dari depan ke belakang sampai ke tengkuk sini, kemudian balik lagi ke depan, kemudian baru ke telinga. Tapi yang saya dapatkan, pernah ada seorang wudu, heran saya itu. Jadi begitu wajah, tangan, kemudian kepalanya gak disentuh. Dia cuma, ini apa ini? Enggak ada cipratan. Ini cuma tangannya isyarat kepala begini. Ini jelas menyelisihi mazhab. Enggak boleh seperti itu. Ya, wudunya tidak sah nanti. Nah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang berwudu, seorang hamba mukmin atau muslim mukmin, terutama muslim awalnya, Islam itu adalah salah satu syarat diterimanya amalan. Jadi kalau selain muslim atau selain mukmin berwudu enggak ada pahala yang dia dapatkan kayak gini. Karena syarat diterima amalan ada berapa? Ada berapa? Dua atau tiga? Dua yang kita kenal, ditambah satu lagi yang inti. Apa? Islam. Jadi syarat diterima amalan itu tiga. Yang pertama Islam, yang kedua ikhlas, kedua muta, yang ketiga muta ba'ah. Jadi orang itu ya, kalau enggak Islam amalannya enggak akan diterima. Sebaik apapun akhlak dia. Kita kadang orang bagus-bagus kayak gini masa sih akan disiksa oleh Allah, ya kan? Orang ini bagus, akhlaknya luar biasa. Sama tetangga bagus, sama istrinya bagus, sama anaknya bagus. Tapi dia tidak Islam dan tidak iman. Kok disiksa ya? Kenapa coba? Dia tidak bertauhid pada Allah. Tapi akhlaknya luar biasa, bagus. Kenapa? Jawabannya adalah, sebagus-bagus akhlak seorang kepada makhluk, kalau dia berakhlak buruk kepada siapa? Khalik. Maka itu akan sia-sia. Apa itu akhlak buruk kepada Khalik? Menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Beribadah kepada selain Allah. Meyakini adanya Tuhan-Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Mengatakan bahwasanya Allah itu berserikat. Tiga kerjasama misalnya. Empat kerjasama. Lima kerjasama. Five. Apa? Ya, ada lima Tuhan misalnya jadi satu. Tidak benar ini. Ini berarti akhlaknya bejat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka percuma. Orangnya itu lembutnya kayak apa. Bagusnya kayak apa. Ya Allah, kalau kita lihat subhanallah. Gak pernah nyakiti orang. Tapi dia nyakiti Allah. Kan ngeri itu. Gak nyakiti orang. Tapi nyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ibaratnya. Dan Allah masalul a'la. Allah tidak bisa disamakan dengan permisalan yang saya akan berikan ini. Tidak bisa. Kalau jenengan punya majikan. Jenengan bekerja. Punya majikan. Kemudian majikan Anda punya ingon-ingon. Ingon-ingonnya apa kira-kira? Jangan segawon yang lain lah. Pitik, ayam, kemudian mentok, meri, bebek, kemudian apa lagi? Kucing. Wah, pokoknya jenengan nek karo kucing, sing jenenge karo kucing, karo mentok, karo meri, karo pitik, eman banget. Malah cepalang, oh, cepalang teman kita ya, desa daerah saya. Disuapin, bayangkan. Pitik didulang. Masya Allah. Wah, akhlaknya luar. Luar biasa. Tapi begitu berhadapan dengan sang majikan, gimana? Dia enggak sopan, babar blas. Padahal majikan itu yang gaji dia, malah dia bentak-bentak majikannya. Enggak nurut pada majikannya. Kira-kira ini dikatakan akhlaknya baik ataukah akhlaknya buruk? Ini adalah akhlak yang buruk. Wong sama hewan saja baik, kok sama majikan tidak baik? Nah niki bapak-bapak sing ngengu manuk neng kurungan. Manuk masya Allah bentino dipakani, dicetati, disuiti, disawang dan yang lain-lain. Bojone neng omah ratau disawang. Ya, hati-hati ini. Ya, hati-hati. Ya bolehlah. Kita memelihara itu boleh, tidak dilarang. Berikan hak dia, akan tetapi ada yang lebih berhak untuk dia apa? Kita sayang, kita beri kasih kita, kita ajak bicara, manuk dijak ngomong. Masyaallah. Bojone dinengke, "Wes, aja rame aku agak ngobrol karo si siapa namanya? Perenjak misalnya begitu." Jadi ini kebalik, serba kebalik. Maka orang yang dia itu akhlaknya sebaik apapun kalau tidak Islam, dia akhlaknya buruk kepada Allah, maka semua amalannya tidak akan diterima oleh Allah. Islam, ikhlas, ittiba. Tiga ini syaratnya. Maka apabila ada seorang hamba mukmin atau muslim, dia berwudu sampai wudunya faghasala wajhahu. Dia mulai mencuci, membasuh wajahnya. Membasuh wajah. Fakharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainih. Maka akan keluarlah seluruh kesalahan dari wajahnya yang tadi digunakan atau yang tadi disebabkan oleh pandangan mata dia. Jadi wajah itu ada beberapa bagian. Ada mata, ada hidung, ada mulut. Yang paling berbahaya itu mulut. Ini mulut itu yang paling berbahaya. Lisan. Nah, lisan itu termasuk wajah. Rongga mulut ini termasuk wajah. Rongga mulut itu termasuk bagian luar wajah. Maka dia harus kena air. Okay. Karena dia bagian luar wajah, maka dia harus kena apa? Kena air. Cara ngenai air bagaimana? Kumur. Masa si Ustaz bagian luar wajah? Iya. Buktinya apa? Buktinya, kalau Anda puasa, puasa Anda akan batal apabila Anda menelan makanan sengaja. Menelan itu berarti masuk ke tenggorokan, masuk ke lambung. Itu nelan. Tapi nek mengkemu, dimut, dan gak ada niat apa-apa, pokoknya ngemut gitu, ini, maka puasa Anda tidak batal. Wah, Ustaz, nek ngono Ustaz, kalau gitu Ustaz, saya tak persiapan buka, karena saya naik motor, di jalan nanti apa? Adzan, susah untuk kludruk-kludruk berhenti padahal saya ngejar waktu, saya tak ngemut kurma. Saya enggak niat buka, cuma untuk apa? Persiapan saja, dikemu. Begitu azan langsung itu boleh enggak? Ya boleh ning ya kebangetan. Asal tidak niat membatalkan, maka sesuatu yang ditaruh di mulut itu tidak membatalkan apa? Puasa. Karena mulut itu adalah termasuk bagian luar tubuh. Alhamdulillah. Mulut itu ditutupi oleh bibir. Coba kalau enggak ada bibirnya. Masya Allah. Medeni. Manusia itu ayune seperti apapun, cantiknya kayak apa, tampannya kayak apa, nek bibire ilang, niku kinten-kinten pripun niku. Masya Allah. Ya ora gelem lah ya. Mending sing pas-pasan ning onten apa? Ada bibirnya kan begitu. Subhanallah. Kita kembali. Nah, wajah itu karena memiliki beberapa anggota, maka anggota ini bisa sering kita gunakan. Ya mulut kita, lisan, kemudian gigi, kemudian hidung, kemudian juga mata. Maka penggunaan anggota tersebut ada yang benar, ada yang tidak. Yang benar adalah ketika anggota-anggota tersebut digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Bibir dan lisan kita untuk berzikir atau paling tidak menyebutkan perkara-perkara yang baik. Hidung ya nggo ngambung ambon-ambon sing halal. Apa ada Ustaz mencium sesuatu yang tidak halal? Ya ada. Ada ya. Mencium kok roti nentangan. Mencium saja sudah mencium sesuatu yang memang dasarnya tidak halal. Ya memang misalnya minyak wangi, parfum yang memang digunakan oleh lawan jenisnya misalnya. Lawan jenis yang bukan mahram. Sengaja dia ciumi gitu. Ini adalah kesempatan gitu kan. Ini adalah kesempatan ini adalah sesuatu yang tidak halal. Mata. Mata itu betapa sering kita gunakan. Nek mboten wonten niki, enggak punya mata, itu kita enggak bisa menuju tempat-tempat yang kita inginkan, enggak bisa melihat sesuatu yang kita inginkan. Tapi betapa banyak mata ini jatuh di tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah. Itu yang jadi masalah. Ya memang kita menuju masjid. Tapi kan perjalanan menuju masjid banyak ya rintangannya. Ada lampu merah, ya. Kemudian ada lapangan, ya. Kemudian ada apa namanya jalan raya, ya. Jadi mata ini terkadang baik dengan tidak sengaja kalau itu tidak berdosa, atau terkadang memang apa? Sengaja, istilahnya apa? Cuci mata jari ini, ya, alias nyawang. Padahal ini adalah mengotori mata dengan dosa. Ya. Nah, ketika seorang melakukan banyak dosa dengan matanya, kemudian dia berwudu, kharajat kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaiha. Maka semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua matanya itu atau bi'ainaihi, apa yang dilihat dengan kedua matanya itu nanti akan rontok dengan wudu. Coba bayangkan, Masya Allah. Masya Allah, betapa murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang mungkin di antara kita hatinya sudah, ya Allah, saya itu sudah terlalu sering melihat perkara yang apa? Haram. Perkara maksiat sudah terlalu sering. Apa ya esih iso diampuni? Apa yang masih bisa diampuni? Kita katakan masih. Dan kesempatan masih banyak. Yaitu dengan kita bertaubat dan beramal soleh. Di antaranya adalah dengan berwudu. Makanya kalau tiba waktu sholat segera. Cepat. Kenapa? Biar dosanya segera apa? Rontok. Barusan Ustaz saya melihat begini-begini, Ustaz saya sengaja melakukan ini dengan mata saya. Tawadda, wudu. Pergi ke salat. Bismillah. Niatkan dengan wudu Anda karena Allah Subhanahu wa taala, maka air yang akan melalui mata Anda akan mencuci mata Anda. Subhanallah. Luar biasa. Seneng napa mboten niku? Seneng ndak punya Allah yang betul-betul Maha Pemurah seperti itu? Senang. Maka jangan sampai putus asa. Kaum muslimin dan muslimat, jangan sampai putus asa. Kita masih punya kesempatan mendapatkan ampunan sebesar apapun dosa kita. Ya ibadi, lau ataitani bi kurabil ardi khataya wala tusyrik walam tusyrik bi syai'an la ataituka bi kurabiha maghfirah. Wahai hambaku, seandainya engkau datang kepadaku, menemuiku mati dengan membawa dosa sebesar bumi, asalkan engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, maka aku akan bawakan ampunan sebesar bumi pula. Allahu Akbar. Kesempatan masih besar. Mending mati dalam keadaan taubat daripada mati dalam keadaan putus asa, tidak mau taubat dan bermaksiat. Naudzubillahi min dzalik. Maka wudu ini usaha mencari taharah sampai tetesan air yang keluar dari wajah itu menarik dosa. Coba bayangkan, masya Allah ini. Berarti setiap usaha menuju amal soleh itu apa saja yang menimpanya, yang mengenainya, itu akan ada nilai pahalanya. Belum sampai selesai di situ saja. Kemudian beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kharaja min wajhi wa kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaih ma'al ma'i aw ma'a akhir qataril ma', akan keluar bersama air atau akhir tetesan air atau tetesan air yang terakhir. Fa idza ghasala yadayhi, apabila dia kemudian membasuh tangannya dari ujung jari sampai ke siku. Ya, ini harus basah semuanya. Ya. Kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashat ha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qataril ma'. Maka semua kesalahan yang dikerjakan oleh tangan akan keluar bersama tetesan-tetesan air ataupun akhir tetesan air. Masya Allah. Ya. Kemudian belum selesai. Fa idza ghasala rijlaihi, apabila seorang itu kemudian membasuh kakinya, dibasuh dan bukan diusap. Ya, ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya yang namanya kaki itu dia apa? Dibasuh. Tapi kalau asy-syiah itu cuma diusap. Ya, dan syiah itu adalah musuh besar ahlus sunnah wal jamaah, dan syiah laisat minal islam. Terutama Syiah, Rafidah, Isna Asyariyah, Imamiyah, itu bukan sekali dari Islam. Kitab mereka ada sendiri. Tuhan mereka punya sendiri. Imam Mahdi mereka beda dengan Imam Mahdi kita. Ya, dan begitu seterusnya. Mereka memusuhi Jibril, memusuhi Mikail. Kita cinta pada Jibril dan cinta pada Mikail. Nah, itu orang Syiah. Nah, kita sepakat Ahlu Sunnah membasuh kaki. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang muslim tadi membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin mashatha rijlah, maka semua kesalahan yang pernah dilangkai oleh kakinya, kakinya menuju tempat-tempat yang maksiat, maka akan keluar ma'al ma'i au ma'a akhir qataril ma', keluar bersama dengan air. Hatta yakhruja naqiyan minad dunub, sampai orang ini kemudian menjadi bersih dari dosa. Masya Allah. Teles rapopo. Sing penting apa? Resik hilang dosane. Rawahu Muslim. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Muslim. Satu contoh lagi yang sederhana. Setelah wudu biasanya kita kemana? Ke masjid. Ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Saya singkat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a." Seorang apabila berwudu kemudian membaguskan wudunya, "Tsumma kharaja ilal masjid." Kemudian dia keluar menuju masjid. Berarti wudunya di mana? Di rumah. Ini keutamaan wudu di mana? Di rumah. Wudu sudah kita bahas. Sekarang kita bahas jalannya. Apa langkahnya itu langkah yang sia-sia ataukah tidak? Nah. La yukhrijuhu ila shalah. Dia keluar, tidak ada yang mendorongnya keluar kecuali salat. Lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Maka tidaklah orang itu melangkah satu langkah kecuali pasti diangkat satu derajat baginya. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan akan dihapuskan darinya satu kesalahan. Jadi langkahnya ada apa? Ada pengangkatan derajat dan ada penghapusan dosa. Fa idza shalla lam tazal al malaikah tusalli alaihi madama fis shalah. Apabila kemudian sudah salat, maka malaikat senantiasa mendoakan kebaikan bagi dia, bersolawat bagi dia selama dia tetap dalam salatnya. Dia mendoakan malaikat, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah salawat kepada dia. Ya Allah, kasihilah dia. Didoakan malaikat. Luar biasa. Ya, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sedikit contoh bahwasanya apa? Segala usaha untuk melakukan amal soleh adalah satu usaha yang tidak akan sia-sia. Pasti akan ada pahalanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan yang akan datang, kita akan mulai masuk pada hadis yang ke-5. InsyaAllah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.